Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak semua, rahimakumullah, kita berkumpul pada siang hari ini. Saya insyaallah akan membawakan tema mengenai fikih dan adab dalam berhutang begitu. Memang kalau kita bicara hutang piutang ini kita lakukan sehari-hari, Pak ya. Siapa sih yang enggak pernah terlibat dalam urusan utang piutang? Sekaya apapun itu ya, sedikit atau banyak pasti pernah namanya berhutang. Dan kalau kita lihat sekarang, Pak ya, hutang itu tidak selalu identik dengan tingkat kemiskinan seseorang. Bahkan kalau kita lihat sekarang gitu ya, justru orang yang banyak hutangnya itu biasanya malah orang yang kaya ya, orang yang usaha banyak, hartanya banyak, rumahnya di mana-mana, tapi hutangnya juga banyak juga, Pak, gitu ya. Biasanya seperti itu. Bahkan kalau kita bicara skala negara gitu ya, Indonesia memang banyak hutangnya juga, Pak. Tapi kalau kita lihat siapa negara yang paling banyak hutangnya, Pak? Ada yang tahu siapa, Pak? Negara apa? Jepang, Pak. Jepang itu negara kurang maju apa, Pak, gitu ya. Tapi hutangnya malah paling banyak dibanding Indonesia jauh gitu ya. Ya, tahun 2016 kalau nggak salah itu, kalau utang Jepang dibagi ke penduduknya itu per orang menanggung 8 juta rupiah, Pak. Ya, kalau nggak salah Indonesia hanya sekitar 2 jutaan gitu ya. Masih jauh di atas Indonesia. Bahkan Amerika pun utangnya juga nggak kalah banyak, Pak. Ya, pertanyaan saya juga, saya bingung nih. Amerika ngutang, Jepang ngutang. Itu mereka ngutangnya siapa, Pak? Gitu ya. Saya juga bingung gitu ya. Negara sekaya itu masih juga ngutang, padahal dan hutangnya paling banyak gitu ya. Jadi dalam hal ini hutang itu sekarang gitu ya nggak identik dengan tingkat kemiskinan, bahkan bisa jadi orang yang punya harta banyak juga hutangnya juga banyak juga gitu ya. Nah sayangnya kita sebagai muslim kadang-kadang kita tidak memperhatikan ajaran-ajaran Islam dalam hal utang piutang ini. Banyak orang yang berhutang tanpa ada etika, tanpa ada ilmu, sehingga menimbulkan permasalahan gitu ya. Kadang-kadang Pak, orang itu tidak mau memberikan hutang bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena malas nagih, Pak ya. Apalagi kalau yang ngutang itu teman sendiri, Pak, gitu ya. Nggak ngasih nggak enak, kalaupun ngasih nagihnya juga nggak enak, Pak, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu nggak mau ngasih hutang bukan karena nggak punya uang, tapi karena malas nagih kadang-kadang gitu ya. Dan ya pas minta sih mukanya melas-melas, Pak, gitu ya. Tapi pas ditagih bayarnya malas-malas gitu, Pak ya. Jadi hubungan kadang-kadang hubungan silaturahmi terputus gara-gara hutang. Kita saudara kita punya hutang ke kita. Kita mau main ke rumahnya aja enggak enak, Pak. Kenapa? Karena takut disangka mau nagih hutang gitu kan. Padahal kita niatnya cuma mau main doang gitu kan. Tapi karena dia punya hutang ke kita, seakan-akan kita main ke rumahnya itu mau nagih hutang. Padahal enggak seperti itu gitu kan. Hubungan pertemanan bisa hancur karena hutang. Warung tetangga bisa gulung tikar karena hutang, Pak, gitu ya. Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom, gitu ya. Warung si emak dan si aki hancur karena bom, Pak, gitu ya. Jadi ini hutang-hutang yang enggak dilakukan dengan etika itu bisa jadi menimbulkan permasalahan gitu. Makanya insya Allah siang hari ini kita akan membahas paling tidak beberapa etika, beberapa perintah, beberapa anjuran, dan berikut fikihnya yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya inilah meme-memenya, Pak ya, meme-nya gitu. Nah, dalam istilah fikih muamalah itu ada dua istilah yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama pinjaman. Tapi pengertiannya berbeda. Pertama ada istilah qardun, qaf, ra dan dad. Qardun itu utang piutang atau pinjaman. Yang kedua ada istilah ariyah, artinya kalau kita terjemahkan sama-sama pinjaman, Pak, tapi pengertiannya itu berbeda dalam fikihnya, fikih muamalahnya ya. Kalau qard itu objeknya adalah barang yang habis pakai. Jadi pinjam meminjam barang yang sifatnya habis pakai. Contohnya apa? Ya pinjam mie rebus, ya, biasanya anak-anak mahasiswa apa ya di kos-kosan gitu. Pinjam mie rebusnya dong. Kan mie-nya dimakan, Pak. Katanya pinjam tapi dimakan gitu ya. Atau ini pinjam meminjam yang sifatnya habis pakai. Dia kembalikan dalam bentuk apa? Mie rebus lagi. Tapi merebus bukan yang sudah dimakan gitu kan, merebus yang lain. Nah, ini qard. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan qard, pinjaman barangnya itu habis pakai. Atau misalkan pinjam telur dimakan kan, kita kembalikan dalam bentuk telur yang lain. Atau pinjam uang. Pinjam uang juga termasuk barang yang habis pakai. Kenapa, Pak? Kalau kita pinjam uang, Pak, kan uang itu yang lembaran itu kan ada nomor serinya, Pak ya. Nah, ada nomor serinya gitu kan. Kalau kita pinjam uang 100.000 satu lembar, ada nomor serinya. Ketika kita kembalikan, Pak, kira-kira harus dengan nomor seri yang sama atau enggak, Pak? Enggak mungkin, Pak ya. Enggak mungkin. Itu sudah kemana enggak tahu gitu kan. Makanya ini habis pakai. Makanya pinjam uang dalam bahasa Arab disebut dengan qard. Ya, jangan salah ini nanti karena hukumnya berbeda nanti antara qard dengan ariyah. Nah, kalau ariyah itu pinjam barang tapi yang barangnya itu tidak habis pakai. Contohnya apa? Motor, ya. Pinjam motor. Pinjam motor platnya A, tidak mungkin kita kembalikan yang platnya B. Enggak mungkin, Pak ya. Pasti motor yang sama. Ini pinjam meminjam yang dalam bahasa Arab disebut dengan ariyah. Nah, dalam hal perbedaan dengan qard dan ariyah apa, Pak? Ini kaitannya dengan riba nanti. Dalam istilah fikih ada yang disebut dengan riba qard, tapi tidak ada riba ariyah, tidak ada, Pak. Gitu ya. Jadi yang ada adalah riba qard, tidak ada riba ariyah. Jadi yang ada riba itu dalam qard, pinjam meminjam harta yang sifatnya habis pakai begitu. Yang kita bahas hari ini yang pertama ini, Pak, yaitu tentang qard, ya, pinjam meminjam, salah satu pinjam uang itu termasuk qard gitu ya. Memang kalau bicara hadisnya lengkap ya, ada berkaitan dengan orang yang kita sebagai pemberi pinjaman, ada juga yang berkaitan dengan kita sebagai orang yang berutang. Sebagai orang yang memberikan pinjaman, ya, memang banyak anjuran dalam hadis itu. Kita sebagai orang yang mampu, ada saudara kita yang membutuhkan, Nabi menganjurkan kita untuk memberikan pinjaman. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, anna Nabiya SAW qal ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Seorang muslim yang memberikan hutang kepada muslim lainnya dua kali itu pahalanya sama dengan sedekah satu kali. Ya, ada orang minjem 100.000, kita kasih. Besoknya ada yang minjem lagi 100.000, kita kasih lagi. Maka pahalanya sama dengan kita sedekah dengan uang 100.000, Pak, begitu. Jadi dari hadis ini, Pak, kira-kira pahalanya lebih besar mana? Pahala menghutangkan atau pahala sedekah? Kira-kira dari hadis ini. Yang kita pahami ya pahala sedekah. Karena dua kali pahala meminjamkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Artinya pahala satu kali menghutangkan itu sama dengan setengah pahala sedekah. Dan ini masuk akal, Pak ya, karena yang namanya sedekah kita ikhlaskan begitu saja, gak harus dikembalikan. Tapi kalau menghutangkan kan kita bantu, tapi ada kewajiban untuk dikembalikan. Tapi ada kenyataan lain, Pak. Di saat Rasulullah SAW itu diajak jalan-jalan ke surga, Pak. Kapan? Pada saat Isra Mi'raj. Nabi diajak study tour sama malaikat Jibril ke surga. Ya. Di surga itu Nabi melihat salah satu pintu, pintu surga. Di sana ada tulisan yang tulisannya itu dianggap agak janggal oleh Nabi. Kenapa? Karena bertentangan dengan selama ini yang Nabi ketahui. Apa tulisannya? Tulisannya as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi samaniyata asyar. Sedekah itu 10 kali lipat pahalanya, sedangkan pahala mengutangkan itu 18 kali lipat. Artinya di sini lebih besar pahala mana, Pak? Pahala mengutangkan 18 kali lipat. Nabi heran karena ini tidak seperti yang beliau ketahui selama ini bahwa pahala sedekah itu lebih besar daripada pahala mengutangkan. Artinya Nabi akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, "Ya Jibril, ma balul qardi afdalu min as-shadaqah? Kenapa kok bisa lebih besar pahala mengutangkan daripada pahala sedekah?" Kata Jibril, "Li'anna sa'il yas'alu wa indah wal mustaqrid la yastaqrid illa min hajah. Karena orang yang minta sedekah kadang-kadang dia itu bukan minta karena butuh. Dia sebetulnya punya gitu ya, tapi dia minta-minta karena sudah jadi mentalnya minta-minta gitu. Mentalnya sudah minta-minta, passionnya itu di bidang minta-minta gitu ya. Tapi orang yang meminjam, kata Jibril itu dia biasanya orang meminjam itu dia tidak meminjam kecuali dalam keadaan butuh. Dan kita lihat Pak dalam ya kasus-kasus di pengemis ya di Jakarta, di kota-kota besar itu ya. Di lampu merah itu kan banyak pengemis tuh. Pernah ada liputannya kan bahwa pengemis di Jakarta ternyata di kampung halamannya itu ternyata dia punya rumah mewah. Bahkan ada kolam renangnya Pak, bayangkan. PNS aja kalah gitu kan sama pengemis. Berarti ini kan pengemis dia meminta-minta bukan karena butuh, tapi karena sudah jadi profesinya dan sudah passionnya di bidang itu gitu kan. Nah berarti kita memberikan sedekah kepada pengemis yang seperti itu dibanding dengan memberi pinjaman kepada orang yang benar-benar butuh, pahalanya lebih besar memberikan pinjaman kepada orang yang memang benar-benar butuh. Tapi kalau dua-duanya sama-sama butuh, lebih besar pahala yang mana Pak? Ya lebih besar pahala sedekah tentu saja gitu kan, daripada menghutangkan ya sedekah aja gitu kan, lebih baik gitu. Nah ini anjuran memberi pinjaman. Ada lagi hadis yang menyatakan anjuran untuk meringankan beban sesama. Rasulullah SAW pernah bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'asirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang meringankan, mempermudah kesulitan orang, Allah akan permudah ia urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib sesama di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya, begitu. Nah, ini kalau berkaitan dengan orang yang menghutangkan. Nah, kalau berkaitan dengan orang yang berhutang, justru Nabi sebaliknya. Nabi menganjurkan kita kalau bisa menghindarilah kita untuk berhutang. Kalau enggak butuh-butuh amat, enggak terlalu mendesak, ya jangan sampai kita mempermudah diri untuk berhutang. Kenapa? Karena Nabi sendiri Pak, setiap sholat itu Nabi tidak pernah lepas berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ini riwayat Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah putus dalam sholatnya itu berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'sam, dari dosa, wal maghrom, dan dari terlilit oleh hutang. Dan itu tidak pernah putus Pak, setiap sholat Nabi berdoa seperti itu. Sampai ada salah seorang sahabat yang penasaran, kok Nabi kok tidak pernah putus berdoa melindung dari hutang. Kata dia, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrom. Kenapa ya Rasul, engkau itu selalu berdoa minta pelindungan dari hutang? Kata Nabi, innar rajula idza ghorima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang yang berhutang itu biasanya kata Nabi, kalau ngomong suka bohong, dan kalau janji dia suka ingkar. Dan itu tabiat orang yang berhutang biasanya seperti itu. Ditagih kan, hari Senin bayar ya. Iya, hari Senin bayar gitu kan. Begitu hari Senin ditagih, entar deh sore gitu kan. Sore ditagih, besok dia Selasa. Terus aja sampai gitu Pak, sampai hari Minggu ditagih, maaf banknya tutup gitu kan. Ada aja alasannya buat apa namanya berbohong untuk tidak membayar hutang. Dan biasanya tabiat orang berhutang seperti itu. Makanya Nabi sangat apa namanya berdoa agar dijauhkan dari yang namanya terlilit oleh hutang, supaya terhindar dari dosa-dosa yang lain. Ya rasul dzunub al-kadzib kan, pangkalnya dosa itu adalah bohong. Belum lagi ingkar janji kan, ayatul munafik salas, bahwa ciri-ciri munafik ada tiga gitu kan. Ya, di antaranya ingkar janji itu. Makanya Nabi selalu berdoa kepada Allah agar terbebas dari lilitan hutang. Bahkan di zaman Nabi pernah ada kejadian yang kayaknya agak mirip dengan kejadian kemarin Pak, pas Pilgub ya. Kita itu kan pernah ada kejadian apa rame-rame, enggak jelas ya pas Pilgub itu ya, pilihan gubernur di Jakarta kan. Kan ada pelang tuh ya. Kami menolak menyolati siapa tuh? Ya itulah Pak ya, tahu ya. Nah, di zaman Nabi pernah ada yang mirip Pak, kejadian mirip. Ada salah seorang sahabat yang meninggal. Ketika Nabi diminta untuk menyolati, Nabi menolak Pak. Ya. Menolak untuk menyolati, tapi alasannya beda, bukan karena dia milih Ahok Pak, bukan gitu ya. Tapi karena dia punya hutang. Hutangnya itu cuma 2 dinar Pak, enggak banyak. 2 dinar itu kalau kita konversi ke rupiah itu hanya sekitar 2.200.000-an gitu. Kalau misalkan harga emasnya per gram 500.000. Enggak banyak, cuma 2 juta lebih gitu ya. Tapi Nabi sampai-sampai tidak berani untuk menyolati jenazah tersebut, karena dia sebetulnya ketika hidup dia mampu bayar sebetulnya, tapi dia menunda-nunda sampai meninggal dan tidak belum terbayarkan. Akhirnya Nabi pada saat diminta untuk menyolati lebih menolak. Sampai akhirnya Pak, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah yang kemudian bersukarela untuk membayarkan hutang jenazah tersebut. Maka setelah dibayarkan, kata Nabi, al-an barodat alaihi jilduh, sekarang kulitnya sudah dingin. Artinya Pak, sebelum utang itu dibayarkan, dia dalam kubur disiksa atau enggak Pak? Disiksa Pak. Ketika dibayarkan, barulah kemudian kata Nabi, kulitnya sudah dingin. Artinya selama dia dalam kubur, hutangnya belum dibayarkan, artinya ada siksa kubur di situ. Maka ini yang kita takutkan, sehingga dalam berutang kita harus hati-hati, tidak boleh mempermudah untuk berutang, jangan sampai meninggal kita dalam keadaan meninggalkan hutang. Gitu. Bahkan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu digadaikan, ditahan sampai hutangnya terlunasi. Artinya kalaupun kita punya pahala banyak di dunia Pak, sholatnya sering, tahajudnya gak pernah lewat, puasa Senin Kemis, haji tiap tahun Pak misalkan gitu, ketika meninggal ternyata dia meninggalkan hutang yang banyak, bisa jadi pahalanya yang banyak itu habis untuk apa? Untuk membayarkan hutangnya yang belum terbayarkan gitu. Nah, ini anjuran mengenai menghindari hutang. Nah, sekarang kita bicara adabnya Pak. Ya, jadi saya rangkum di sini ada 7 etika dalam berhutang. 3 diantaranya untuk bagi orang yang menghutangkan dan 4 diantaranya bagi orang yang berhutang. Yang pertama, bagi orang yang ingin menghutangkan, maka harus dia tahu 3 hal gitu yang dianjurkan dalam Islam. Pertama, ya, kalau ada orang yang berhutang ke kita, pada saat kita tagih ternyata dia belum bisa bayar karena alasan yang masuk akal, karena memang dia tidak mampu, tidak punya uang untuk bayar, maka perintah dalam Al-Qur'an bagaimana Pak? Surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Kalau orang itu enggak mampu, tunggulah sampai dia mampu. Jangan dipaksa-paksa bayar padahal dia enggak punya uang gitu. Ya, ini sebagai etika bagi kita orang menghutangkan, kalau bisa ya kita tunggulah sampai dia mampu, tapi jangan minta bayaran lebih. Mentang-mentang kita kasih tambahan waktu 1 bulan misalkan, tapi utangnya juga nambah ya. Nah, itu juga enggak boleh Pak gitu ya. Tapi kita tetap kasih tambah waktu, utangnya enggak boleh nambah gitu ya. Ah, ini ada hadis yang lain. Ini anjuran bagi orang yang ingin menambah tambahan waktu. Man anzara mu'siran kana lahu kullu yaumin shadaqah. Orang yang memberikan tambahan waktu bagi orang yang berhutang kepadanya dalam keadaan dia tidak mampu bayar, maka selama waktu tambahan itu dia mendapatkan pahala sedekah. Misalkan besok nih harus bayar, ternyata pas kita tagih dia nggak bisa bayar, ya udah saya kasih tambahan waktu 1 bulan. Maka selama 1 bulan itu kita dapat pahala apa Pak? Pahala sedekah. Gitu. Ini luar biasa Pak gitu ya Pak. Anjuran bagi orang yang ingin menghutangkan. Ya, kita mempermudah bagi orang yang berutang kepada kita. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa-paksa gitu Pak. Kasihlah tambahan waktu. Dan yang lebih baik lagi, nah ini pada saat menagih Pak ya. Nah, pada saat menagih juga kita dianjurkan untuk menagih dengan cara yang baik-baik juga Pak gitu ya. Jangan sampai ada intimidasi, ada kata-kata kasar gitu kan. Apalagi sampai nyewa debt collector Pak ya gitu ya. Motornya ditarik, padahal lagi dipakai sama ibu di jalan tuh Pak, disamperin ditarik gitu kan. Namanya ibu kan berani Pak gitu ya, berantem tuh ibu-ibu sama debt collector kan. Nah, ini kan sudah bentrok fisik pada saat menagih kan, ini sudah berarti tidak menagih dengan cara yang baik gitu kan. Makanya ya ini tidak sesuai lah dengan etika Islam gitu kan. Kan ada hadisnya begitu, riwayat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah itu menyayangi orang yang bertoleransi, bermurah hati ketika dia menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia menagih hutang gitu. Bermurah hati, bertoleransi, jangan kasar-kasar, ya jangan intimidasi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, kalau tadi dianjurkan untuk menunggu sampai mampu, ini lebih baik lagi Pak. Ini levelnya udah level paling tinggi gitu ya. Kita relakan utang kita. Jadi kalau ada orang yang memang nggak mampu sama sekali untuk bayar utang, ya sudah sedekahin aja, nggak bakal rugi Pak, insya Allah gitu ya. Ini lanjutan ayat yang tadi. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada yang enggak mampu bayar hutang, kita kasih tambahan waktu. Kalau enggak mampu juga, maka sedekahkanlah hutang itu lebih baik untuk kalian. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 gitu. Nah, bahkan pernah di zaman Nabi ya, ada salah seorang sahabat, Pak. Dia itu sehari-hari jualan buah, Pak. Tapi dia nyetok buahnya itu ngutang ke pasar. Dia nyetok buah, ngutang ke pasar. Pada suatu hari buahnya itu yang mau dijual lagi, ternyata kena musibah, Pak. Buahnya hancur ya, habis gitu ya. Entah kena angin atau apa. Buahnya hancur kan belum bayar tuh, berarti dia punya hutang. Dan hutangnya sangat banyak. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat yang lain untuk mengumpulkan donasi, Pak, untuk sahabat itu. Tasaddaqu alaih, kata Nabi. Kumpulkan donasi untuk orang ini buat bayar hutang dia. Ternyata setelah dikumpulkan donasi belum cukup juga, Pak, untuk bayar hutangnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi kepada orang-orang yang diutangi sama orang itu, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Ambillah apa yang kalian dapati, sisanya kalian relakan saja, begitu. Nah, ini akhlak Islam itu luar biasa, Pak, gitu ya. Jadi kalau tidak mampu, benar-benar tidak mampu, ya sudah relakan saja hutangnya. Itu menjadi sedekah buat kita yang insya Allah pahalanya akan kekal sampai kita meninggal. Gitu. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayuzillahu Allah fi dhillihi falyundir mu'siran aw liyadhlah. Siapa yang suka untuk dinaungi nanti di hari kiamat di bawah naungan Allah, maka berilah kelonggaran bagi orang yang berhutang dan gak mampu bayar, aliyadhlah, atau relakan saja hutang tersebut begitu. Nah, ini bagi orang yang berhutang, menghutangkan begitu. Yang kedua, ini lebih penting, Pak, bagi orang yang berhutang. Kenapa? Karena biasanya sumber permasalahan, Pak, biasanya timbul dari orang yang berhutang gitu. Kebanyakannya sih gitu ya, kebanyakannya. Makanya ini harus lebih diperhatikan nih bagi orang yang ingin berhutang. Ada empat hal yang harus kita pahami dan harus kita amalkan begitu. Yang pertama, Pak, kalau kita ingin berhutang, jangan sekali-kali kita berani berhutang kecuali kita yakin nggak kita mampu bayar. Ya, jadi jangan berhutang tanpa ada perhitungan gitu, Pak. Kira-kira ini PNS bukan, pegawai bukan, pengusaha bukan, gitu ya. Gaji nggak tetap, kadang dapat gaji, kadang makan, kadang enggak gitu kan. Dia berani ngutang banyak-banyak, berani misalkan ngambil KPR ya rumah 10 tahun per bulannya 7 juta padahal penghasilannya enggak jelas. Nah, ini kan berhutang tanpa perhitungan. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena hutang itu, Pak, hak orang lain. Kalau kita menyepelekan hutang, pembayaran hutang, berarti kan kita menyepelekan hak orang lain. Sedangkan urusan hak itu antar manusia tidak berhenti sampai kita meninggal. Urusan antara hak manusia dengan manusia, Pak, itu akan dilanjut perkaranya sampai ke pengadilan di akhirat nanti. Gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan juga, Pak. Hutang itu adalah hak orang lain. Sehingga kita juga harus ketika kita berhutang, kita perhitungkan dulu kira-kira kita bisa bayar atau enggak. Kalau kira-kira enggak bisa bayar, jangan berani untuk berhutang gitu. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaha, adahallahu an, wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullahu azza wajalla." Orang yang mengambil harta orang dengan cara berhutang misalnya, dan dia berkomitmen untuk membayar hutangnya, Allah akan bantu dia untuk membayar hutang. Dengan syarat dia ketika berhutang berkomitmen untuk membayar. Tapi kalau dia berhutang dari awal sudah, ah ini mah orangnya, teman ini kok gak pernah nagih kalaupun dihutang gitu kan, dilupain kok biasanya gitu ya. Nah, ini kan bermasalah nih. Dia berhutang-berhutang aja, tapi melunasinya gak dipikirin. Yang penting berhutang dulu deh, urusan bayar belakangan aja. Nah, maka yang seperti ini, Pak, atlafahullahu azza wajal, hartanya akan dibinasakan oleh Allah sampai benar-benar dia nggak bisa bayar hutang. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika berhutang, ya untuk antisipasi kita harus perhitungan dulu kira-kira kita bisa bayar atau tidak. Gitu. Bahkan ada cerita, Pak, gitu ya, kisah orang dari Bani Israel dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi pernah bercerita ada seorang Bani Israel, dia minjem uang kepada Bani Israel yang lain ya, sebanyak 1000 dinar gitu. Kemudian dia apa namanya meminta saksi dan meminta catatan ketika dia berutang. Mana saksinya? Mana ada yang menjamin apa enggak ini hutang bakal kembali? Kata dia, kafabilahi syahidan, kafabilahi kafilan. Cukuplah Allah menjadi penjaminnya, cukuplah Allah menjadi saksinya begitu. Sampai akhirnya dia percaya, dia kasih hutang gitu. Ketika dia minjem, dia pergi kemana gitu ya? Pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa pulang karena nggak ada kendaraan gitu ya. Padahal dia harus bayar. Padahal dia sudah janji hari itu dia sudah harus bayar ke orang itu. Tapi dia nggak menemukan kendaraan untuk pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian memasukkan uangnya itu ke dalam satu kotak gitu ya, ke dalam satu kotak, ditutup. Kemudian ya Allah, saksikanlah bahwa saya ingin membayar utang saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kendaraan biar bisa bayar utang, tapi tidak ada. Maka saya bertawakal kepadamu. Ini saya kotak, saya apa namanya, saya apungkan di atas laut. Mudah-mudahan nanti orang yang punya utang, yang diutangi saya, bisa menemukan kotak tersebut. Diapungkanlah apa namanya kotak tersebut, Pak. Dan akhirnya memang ketika itu ditemukan oleh orang yang mengutangi dia. Artinya Pak, apa? Kalau kita sudah berusaha untuk membayar, gitu ya, kita sudah berkomitmen untuk membayar, kemudian ya sudah berkomitmen gitu, maka Allah akan bantu kita untuk membayar, walaupun pada saat itu kita tidak mampu untuk bayar sebetulnya. Tapi karena dari awal kita sudah komitmen, maka insya Allah Allah akan membantu untuk membayar gitu. Asalkan sudah berkomitmen. Tapi kalau dari awal sudah antar aja deh, yang penting ngutang dulu, ngelunasinnya kapan aja. Teman ini kok nggak pernah lagi baik gitu kan. Nah ini bisa jadi Allah akan binasakan hartanya sehingga benar-benar nggak mampu untuk membayar hutang gitu. Yang kedua, nah ini anjuran juga. Kalau kita berhutang, kalau bisa pada saat bayar kita bayar dengan yang lebih baik. Kalau utang 1 juta ya tambahin deh lah 1.200.000 misalkan. Sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih kita sebagai orang yang berhutang. Dia kan sudah bantu kita, Pak. Pada saat kita susah, dia ngasih pinjaman. Pada saat kita bayar dengan lebih baik. Pinjam 1 juta kasih 1.200.000. Pinjam 1 juta kasih beserta misalkan kasih parsel atau yang lain, gitu. Kasih tambahan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi, Pak. Nabi itu pernah berhutang suatu kali seekor unta muda kepada salah seorang sahabat namanya Abu Rafi. Ketika berhutang itu, ya kan, unta muda masih kecil, masih murah lah utangnya. Ketika dibayar, Nabi membayar dengan unta yang lebih besar dan lebih mahal tentunya. Kata Nabi, khairun nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya. Ya, jadi kalau kita melunasi hutang, ya tahu dirilah kita kasih tambahan. Tapi dengan syarat, Pak. Ya, dengan syarat jangan sampai tambahan itu kita syaratkan di awal, diperjanjikan di awal. Karena kalau tambahan itu dijanjikan di awal, pokoknya kalau mau ngutang 1 juta nanti tambahin 1.200.000. Kalau ada perjanjian seperti itu, ini yang justru diharamkan. Kenapa, Pak? Ya karena ini riba. Riba itu kan tambahan atas utang yang disyaratkan di awal. Tapi kalau tambahannya itu kita berikan pada saat melunasi sebagai rasa terima kasih, alhamdulillah sudah dibantu, saya kasih tambahannya deh sebagai rasa terima kasih, ini justru yang dianjurkan. Begitu. Jadi ya kalau kita lihat tambahannya itu bisa dibagi menjadi 2 ya, 3 malahan. Ada tambahan yang disyaratkan, itu ulama sepakat hukumnya haram. Ya kalau misalkan saya ngutang dengan syarat harus nambah di awal, ada klausa seperti itu, maka itu tidak boleh. Tapi kalau tambahannya tanpa ada syarat di awal, dikasih atas inisiatif si peminjam sebagai rasa terima kasih, ini justru yang dianjurkan oleh Nabi, dan Nabi melakukannya sendiri, mencontohkannya sendiri gitu. Nah yang ketiga, bagaimana hukumnya hadiah? Ya, hadiah pada saat kita punya utang ke orang, kita kasih hadiah ke orang itu, boleh atau tidak, Pak? Nah ini tergantung ternyata. Kalau hadiahnya itu ada motifnya, ada modusnya, maksudnya ada udang di balik batunya. Kenapa? Misalkan besok utang kita sudah jatuh tempo, biar nggak ditagih, nah, kita datangi rumahnya, kita kasih hadiah, biar besok nggak ditagih. Gitu. Kita puji-puji orangnya, basa-basi dan lain sebagainya gitu kan. Kita kasih hadiah. Nah ini yang nggak boleh. Karena hadiah itu berkaitan dengan hutang. Tapi kalau hadiah yang kita kasih tidak ada kaitannya dengan hutang, karena ada event-event tertentu, misalkan pada saat lebaran kita kasih angpau kepada orang yang menghutangi kita tanpa ada kaitan dengan hutang, ini gak masalah gitu ya. Tapi kalau ada kaitannya dengan hutang, ini yang bermasalah. Dan yang namanya pinjam atau kelebihan atas pinjaman tidak harus berbentuk materi, Pak. Bisa jadi bentuknya non materi, misalkan apa? Misalkan nilai guna atau jasa ya. Bapak boleh minjam ke saya dengan syarat cuciin dulu mobil saya, gitu. Ini juga manfaat atau kelebihan atas hutang yang tidak diperbolehkan, gitu. Atau misalkan Bapak mau ngutang ke saya, kebetulan Bapak punya anak gadis, ya. Oke, Bapak minjam ke saya kasih dengan syarat anak gadis Bapak saya kawinin. Nah, ini juga bermasalah juga gitu, karena ini walaupun sifatnya non materi tapi ini tetap kelebihan atas pinjaman yang tidak diperbolehkan. Jadi nikahnya nanti nikah ribawi, Pak, gitu ya. Nikah riba gitu kan. Nah, ini enggak boleh juga, Pak. Tapi kalau doa, nah doa itu kan manfaat juga bagi kita. Ketika orang minjem, dia kan berdoa tuh, jazakallahu khairan. Semoga dibalas dengan yang lebih baik. Itu kan manfaat, Pak. Itu haram atau tidak, Pak? Ada enggak doa yang ribawi gitu, Pak? Enggak ada, Pak. Kalau doa ya semuanya enggak ada yang jelek ya. Doa itu bagus gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya materi atau non materi yang tadi kita sebutkan, nilai guna atau jasa ya. Atau misalkan meraih kedudukan atau ya ada bos kita lagi kebetulan butuh uang, kita punya uang, kita kasih dengan syarat pangkat kita dinaikin. Nah, itu juga enggak boleh gitu kan, meraih kedudukan. Jadi kelebihan atas pinjaman bisa jadi bermacam-macam, tidak hanya bersifat benda atau materi gitu. Nah, yang selanjutnya ketiga, prinsipnya Pak, ketika kita berhutang, lebih baik hidup dalam keadaan miskin daripada mati meninggalkan hutang. Jadi kalau bisa ketika kita berhutang, ada uang, prioritaskanlah untuk apa? Untuk bayar hutang. Kan ada Pak, orang berhutang ke kita ya, padahal dia punya uang sebetulnya, tapi gak bayar-bayar. Di Facebooknya itu tiada hari tanpa upload foto jalan-jalan gitu kan, makan di restoran mewah gitu ya, fotonya di tempat-tempat keren gitu kan. Tapi ketika kita tagih hutang, maaf belum ada uangnya gitu ya. Tapi di Facebook kok uploadnya foto-foto jalan-jalan, makan di rumah, itu kan sudah gak benar gitu kan. Jadi ketika kita punya utang itu, kalau kita punya harta, maka prioritaskan untuk membayar hutang. Karena jangan sampai kita meninggal tadi dalam keadaan meninggalkan utang yang belum terbayarkan. Itu kan urusannya repot, Pak. Kalau sudah utang dibawa meninggal, mending kalau kita punya harta warisan yang bisa dibayarkan. Tapi kalau kita nggak ada harta warisan atau nggak ada ahli waris yang mau membayarkan, ini kan repot, Pak, nanti di akhirat gitu kan. Makanya ini kalau kita punya uang pada saat itu, prioritaskanlah untuk membayar hutang kita. Dalam suatu hadis Nabi secara jelas, Pak, menyebutkan matul ghani zulmun. Orang yang punya harta tapi mengulur-ulur waktu untuk membayar itu adalah sebuah perbuatan zalim, kata Nabi. Matul ghani zulmun. Ya. Ini riwayat Abu Hurairah. Nah, kan sekarang ada dalam fikihnya itu ya, kalau berhutang tidak boleh tambahan. Berarti kalau kita ngasih denda, Pak, kepada orang yang berhutang ke kita pada saat dia telat bayar, boleh enggak? Dia telat bayar tuh, kita kasih denda, Pak. Bayar denda ya, karena telat bayar. Boleh atau enggak, Pak? Hukum asalnya enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu tambahan atas hutang, ya kan? Karena itu riba. Tapi ini menjadi dilema ketika ada orang sebetulnya mampu bayar, tapi dia telat bayar karena menyepelekan utang. Kalau enggak dikasih denda, dia keenakan, Pak. Gitu. Ini bagaimana hukumnya? Kan ada koperasi syariah gitu, Pak, simpan pinjam. Kalau orang itu minjem doang tapi enggak dikasih hukuman yang jelas pada saat dia telat bayar, bisa jadi orang itu kan menyepelekan gitu. Maka ada titik tengahnya, ada solusinya ya. Di antaranya dalam fatwa DSN ya. Kita sih dulu dalam fatwa DSN di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai denda telat bayar gitu ya. Jadi kalau orangnya itu memang mampu untuk membayar, maka ada hadis layul wajid yuhillu uqubatahu wa irdha. Orang yang punya harta untuk bayar hutang tapi dia mengulur-ulur waktu, maka dia halal untuk diberi hukuman. Maka pertama, orang yang boleh diberi sanksi itu adalah orang yang memang mampu untuk bayar hutang tapi kemudian telat bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, Orang yang belum mampu bayar karena memang first mayor atau karena misalkan nggak mampu, betul-betul nggak mampu, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Karena kalau dikenakan sanksi nanti riba, gitu kan. Yang ketiga, ya sama ya poinnya. Kemudian, nah yang keempat, prinsip takzir atau hutang denda itu tidak boleh presentase dari hutangnya. Misalkan hutangnya 10 juta, maka dendanya 10% dari hutang. Itu enggak boleh. Tapi dari apa nominalnya? Dari kerugian tidak boleh persentase dari hutang, intinya begitu. Karena kalau persentase dari hutang, takutnya itu menjadi riba tambahan atas hutang begitu ya. Kemudian dana yang terkumpul oleh perusahaan itu, misalkan perusahaan leasing ya biasanya. Dia denda gitu kan. Nah denda itu tidak boleh menjadi pemasukan perusahaan, harus disalurkan kepada dana sosial begitu untuk apa pembangunan jalan atau lain sebagainya. Makanya di bank syariah biasanya ada pos untuk dana sosial yang sumbernya dari denda-denda seperti itu gitu ya, itu prinsipnya. Jadi kalau orang betul-betul nggak mampu tidak boleh kita kasih denda ya, tidak boleh. Kan tadi wa in kana usratin fa nadhiratun ila maisarah, tunggulah sampai mampu, bahkan sedekahkanlah gitu ya. Tapi kalau memang orang itu mampu, nah ini pada dasarnya boleh, tapi dengan syarat tadi ya, boleh kasih denda dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Itu kira-kira mengenai. Nah yang terakhir, jangan lupa kita berhutang kecuali kita punya catatannya Pak. Jadi kalau bisa kita berhutang ada catatannya, kita catat. Kalau bisa di status Facebook Pak ya, dicatat tuh hutang kita ya, tadi pagi ke warteg misalkan hutangnya 8.000, catat gitu ya, supaya jangan hilang. Karena ini penting untuk bisa jadi nanti akan potensi konflik di antara kedua belah pihak. Yang satu ngakunya 20.000, yang satu ngakunya 10.000, kan nanti enggak ada bukti, enggak repot gitu. Makanya dalam Al-Qur'an, Pak, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu berbicara mengenai hutang dan perintah untuk menuliskannya. Ada yang tahu ayat berapa, Pak? Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, ayat berapa? Itu satu halaman penuh, itu satu ayat, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 282. Gitu ya. Al-Baqarah ayat 282. Bunyinya mengenai hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika ada di antara kalian berhutang dalam tempo waktu yang ditentukan, maka catatlah hutang itu, gitu. Harus ada buktinya, harus ada saksinya, harus ada catatannya supaya menghilangkan potensi konflik di kemudian hari. Dan kalau bisa ahli waris kita nanti tahu Pak ya. Jadi ketika meninggal ahli waris kita membayarkan utang-utang kita. Jangan sampai ada orang kaya gitu kan, punya tanah di mana-mana, rumahnya banyak, ketika meninggal dia utangnya enggak dikasih tahu kepada ahli warisnya. Jadi pas meninggal ahli warisnya senang Pak, bagi-bagi harta gitu kan, hartanya banyak. Padahal ternyata harta itu sudah jadi milik orang, sudah dijadikan agunan ke bank misalkan gitu. Jadi ketika bagi-bagi waris tiba-tiba ada yang ketok pintu, maaf ini harta almarhum sudah diagunkan ke bank misalkan, kan jadinya kasihan kan, yang tadinya semangat gembira pengen bagi-bagi waris ternyata hartanya itu sudah milik orang lain. Makanya kalau bisa kita catat, kita rapihkan dan ahli waris kita ketahui begitu. Itu kira-kira etika-etika dalam berhutang, baik sebagai orang yang menghutangkan ataupun sebagai orang yang berhutang ya. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Pak ya, kita diberikan, bagi orang yang berhutang diberikan kemampuan, diberikan rezeki yang besar, yang melimpah untuk bisa membayar hutang tersebut. Dan mudah-mudahan kita meninggal semuanya dalam keadaan terbebas dari yang namanya hutang gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi jamaah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.